إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan kegiatan ta'lim kita. Pada pembahasan yang telah lewat kita telah masuk pada bab yang ke-27 tentang memperingatkan bahaya ahlul bid'ah dengan menyebut nama mereka dan itu bukan termasuk dari apa? Ghibah. Terakhir sampai pada poin yang berapa? 400 500. Oh, bab 37. Bab 37. Jauh sudah. Di 544. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Hasan ibn Ali al-Iskafi rahimahullahu ta'ala, سألتُ أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة. Berkata Al-Hasan bin Ali Al-Iskafi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal an makna ghibah, tentang makna ghibah. Apa itu ghibah? Apa maknanya ghibah? Qala idza lam tarud aiba ar-rajul qultu far-rajulu yaqul fulan lam yasma' wa fulan yukhti. Qala law taraka an-nasu hadha lam yu'raf as-sahih min ghairihi. Ghibah itu adalah ketika seorang tidak menyebut aib orang lain, maka dia berarti tidak ghibah. Adapun ghibah ketika seorang menyebut aib orang lain, di mana orang lain tersebut tidak mau untuk disebut-sebut kejelekannya. Sebagaimana pengertian dalam hadis Nabi, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang ghibah, maka Rasul menjawab, zikru ahaka bima yakrah. Engkau menyebut kejelekan orang lain yang dia tidak mau, tidak suka untuk disebut-sebut kejelekan itu. Yang namanya manusia kaum muslimin pasti punya salah, pasti punya kekurangan, punya kealpaan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tidak boleh bagi kita untuk mengungkitnya, menyebutnya, mengumbarnya, membongkarnya. Tidak boleh. Apalagi kalau dosa itu qad taba minhu, pelakunya sudah bertobat. Dulu dia seorang pemabok. Dulu sudah bertobat sekarang ini. Maka tidak boleh kita membicarakan. Walaupun mungkin dulu ketika dia melakukan dosanya mabok, diperlihatkan di jalan-jalan, sempoyongan, gembelengan, reseh, ya. Itu dulu. Yang sesungguhnya kalau dosa itu dia lakukan dengan terang-terangan dan belum bertobat, kalau kita membicarakan itu tidak mengapa, sebagaimana telah kita lewati, karena dia melakukan dosa itu dengan terang-terangan, mu'lin, dia terang-terangan dalam melakukan kefasikannya, dipertontonkan. Maka orang seperti ini dibicarakan agar waspada dari keburukan dia, menghindarinya, menjauhinya, hal yang boleh. Tapi ketika itu, adapun setelah dia bertobat, meninggalkannya, taubatan nasuha, nampak dari dia meninggalkan miras, meninggalkan narkoba, meninggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk, dan dia menjadi orang yang baik sekarang ini, maka tidak boleh kita membicarakan itu. Tidak boleh kita mengingat-ingat kembali, oh, fulan sekarang sudah taklim. Dulu, bejat. Kebejatannya tingkat tinggi. Oh, malah diceritakan. Itu kapan, Pak? 5 tahun silam. Oh, 5 tahun silam. Dia sudah bertobat. Tidak boleh kita membicarakannya. Bisa dipahami hadirin? Iya. Lawang, ngerti lawang kaum muslimin? Saya sampai hari ini belum dapat bahasa Indonesia-nya lawang. Lawang orang yang berbuat dosa, masih dosa. Masih aktif dosanya, tapi sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, dia takut ketahuan orang. Sembunyi-sembunyi, dia belum bisa meninggalkannya, tapi dia mengaku itu dosa. Suatu hari kamu memperkokinya, melihatnya, itu pun tidak boleh bagimu untuk menghibainya. Karena kalau kamu menghibainya, menyebut-nyebut kejelekan dia, itulah yang namanya hibah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, idza ma qultu fihi au kama qala, ya Rasulullah, apabila yang aku ceritakan memang ada pada dia, memang ada pada dia, dia melakukan dosa itu. Maka Rasul mengatakan, jikalau memang makulta fihi, apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sebutkan, dosa yang memang dia lakukan, maka itulah yang namanya hibah. Taqdir tabaddah, sungguh engkau telah menghibahinya. Kan kadang-kala ada orang yang bela diri, ya. Mumpancin kayak kaya. Ya tak cerita kena. Nah itulah riba. Kalau dia masih aktif melakukannya dan kamu melihat dia sembunyi-sembunyi, jangan kamu bercerita kepada orang lain. Kalau kamu bisa mendatangi dengan baik, nasihati, tegur, supaya dia berhenti dari kemaksiatan itu. Bisa dipahami hadirin? Apalagi sebuah dosa yang itu sudah dia tobat darinya dan dilakukan dulu. Ketika zaman itu, yang namanya dosa itu ekonomi muslimi, naik turun, iman naik turun. Dulu dosa, tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi. Manusia, kullu bani Adam khata', semua manusia pasti punya apa? Salah. Karena itu, syarat tobat itu ada 3. Yang pertama, menyesal dari perbuatan itu. Ayandama ala fi'liha, menyesal. Yang ketiga, ayakli anha, mencabut diri dari dosa itu. Ini menjauhinya. Kalau itu tempat, jauhi. Kalau itu alat, makanan, minuman, jauhi. Dan yang ketiga, kaum muslimin, yang menjadi pembahasan kita. Para ulama kita menyebutkan seperti Imam An-Nawawi, ayya'zima alla ya'ud ilayhi abada. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Bukan syaratnya jangan melakukan lagi. Bukan. Atau jangan sampai melakukan lagi. Bukan. Karena manusia bisa terjadi kedua kali. Bisa terjadi ketiga kali. Tetapi dia sudah bertobat sebelum itu. Ini dia kaum muslimin rahimani. Orang jemaah. Tetapi bukan berarti numpang hangat di sini, Pak. Tahu numpang hangat, oh kesempatan berarti. Ya. Maksudnya apa, Pak? Aratok ulangi mani. Oh, malah direncana. Iku jenengane sanes tobat, Pak. Tobat, nah, tobat sambel. Cara pedes ning maning-maning. Dulangi maning. Bukan seperti itu tobat wae kaum muslimin. Sehingga pembahasan kita kaum muslimin adalah riba itu sekali lagi dosa. Imam Ahmad ditanya, engkau menyebutkan aib orang lain, itu riba. Hakata kaum muslimin. Bisa difahami? Sampai sini paham insyaAllah kaum muslimin? Ya, sehingga mari kita menjaga aib saudara kita. Nabi kita mengatakan, man satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara kita, menutup aib sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya. Maka barang siapa yang membuka aib saudaranya, menghibai saudaranya, maka Allah akan bongkar aibnya nanti di yaumil kiamah. Al-jazaa' mithlul 'amal, balasan itu setara dengan perbuatan. Ketika engkau di dunia bercerita tentang keburukan orang, mengubar keburukan orang, maka engkau pun akan dibongkar keburukanmu nanti di yaumil kiamah, dipertontonkan oleh Allah Azza wa Jal. Nanti di yaumil kiamah akan keburukanmu. Hakadha qawmi sini. Dan riba itu bertingkat. Maksudnya yang bertingkat itu, kalau yang diribai rakyat jelata, dosa besar. Tetapi dampak negatifnya tidak separah kalau yang dihibai penguasa. Kalau penguasa yang dihibai, maka akan jatuh kehormatannya, kewibawaannya, kerusakannya menyeluruh. Orang jadi benci, dipupuk kebencian kepada pemerintah. Kalau yang dihibai seorang ahli ilmu, ulama atau ustaz, yang namanya ulama, ustaz, manusia biasa. Bisa jatuh pada dosa, bisa jatuh pada kemaksiatan, manusia biasa. Bani Adam. Tetapi kita husnudzon, bahwa dia menjaga nama kehormatan dakwah ini. Tetapi yang namanya manusia tetap manusia. Kadangkala jatuh pada kesalahan. Kalau yang dihibai ahlul ilmi, yang kemudian berdampak melarikan orang dari dakwahnya, berdampak orang membenci kepada ulama tersebut, berdampak dengan dakwahnya sehingga orang tidak menerima al-ilmu, maka ini kaum muslimin lebih parah lagi. Karena apa? Hibah itu haram. Yang dihibai seorang ahlul ilmi, berdampak orang membencinya dan melarikan orang dari dakwahnya, padahal kesalahan itu tidak ada kaitannya dengan ilmu yang dia sampaikan. Kesalahannya itu tidak ada dalam perkara akidahnya atau manhajnya. Mungkin kesalahan dalam hal-hal yang lain. Ini berbahaya kaum muslimin. Sehingga kalau yang dihibai memiliki pengaruh, maka pengaruh tersebut pun akan meluas. Maka dosanya pun lebih besar lagi. Bisa dipahami hadirin? Ini namanya riba. Ini saya sampaikan karena erat kaitannya dengan pembahasan kita. Rawi hadis umpamanya. Ketika rawi hadis itu diketahui pendusta, dia punya murid, memiliki murid, memiliki pengikut, tetapi dikarenakan hal ini bukan riba. Beda dengan perkara riba tadi. Ini membicarakan tentang seseorang yang kaitannya dengan urusan ad-din. Maka kita menyampaikan kepada umat, si fulan pendusta, rawinya atau riwayatnya tidak bisa diterima. Dia telah ketahuan berbohong atas nama Nabi. Maka yang seperti ini tidak dikatakan ghibah walaupun berpengaruh luas. Bisa dipahami hadirin? Kalau yang tadi pertama berkaitan dengan ahlul ilmi yang memiliki kesalahan, aib, yang itu harus ditutupi. Dia melakukan kesalahan yang tersembunyi. Adapun yang kedua, seorang yang mungkin berpengaruh, tetapi dia memiliki kesalahan yang fatal, sebagai ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang, atau dia pemalsu hadis, maka harus diterangkan kepada umat bahwa orang ini adalah pendusta, tidak layak untuk kita belajar kepadanya, karena dia kesalahannya fatal dalam hal akidah atau dalam hal manhaj. Dia jatuh pada bid'ah qadariyah dan yang lain-lainnya. Berbicara tentang hal ini tidak mengapa dan sudah kita lewati pembahasannya. Misalnya, seperti muncul di zaman sekarang ini, orang yang mengaku Nabi, Ahmad Al-Qadiani dari Pakistan, yang mungkin dikenal dengan Ghulam Ahmad, Ahmad yang lainnya, Ghulam Ahmad yang lainnya, yang mereka mutanabbi'un mengaku sebagai Nabi, maka muncul para ulama menyebutkan tentang hukumnya. Karena kesalahan ini kesalahan yang fatal, yang besar. Bukan perkara yang ringan ini. Mengaku sebagai apa? Nabi. Hakadza qawla muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qultu, aku berkata kepada Imam Ahmad, apa pendapatmu Imam Ahmad? Ada seorang yang mengatakan fulan lam yasma' wa fulan yuhti. Rawi si fulan ini tidak mendengar hadis ini dari si fulan. Atau ucapan si fulan ini salah dalam penyampaian hadis. Apakah ucapan ini termasuk ghibah? Jawabannya kata beliau, law tarakan nasu hadza, kalau manusia meninggalkan ilmu ini, maka tidak akan diketahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Pertanyaan kepada Imam Ahmad tentang ghibah, yakni menyebut kejelekan seseorang yang kejelekan tersebut tersembunyi dan dia tidak mau untuk disebut-sebut. Kemudian ditanyakan kembali, ada seorang ulama yang mengatakan si fulan, disebut namanya, si A, dia tidak mendengarkan hadis ini dari gurunya, tetapi dia mendengar dari orang lain, cuman dia berdusta seakan-akan dia mendengar dari gurunya. Ini disebut dalam bahasa mustalah hadis dengan mudallis. Mudallis itu seorang yang mengatakan an dari gurunya, dari Abdurrahman namanya. Padahal dia tidak mendengar dari Abdurrahman, dia mendengarnya dari Umar. Tetapi dia, guru dia adalah yang namanya tadi, apa, siapa? Umar, Abu Bakar, atau yang lainnya. Ini mudallis. Diteliti, diketahui kamu berdusta. Kamu tidak meriwayatkan dari gurumu, Abdurrahman, tetapi kamu mendengarnya dari Umar. Kamu berdusta dalam hal ini. Maka dicoretlah dia, tidak diterima hadisnya dikarenakan dia berdusta. Karena kalau dia meriwayatkan dari gurunya Abdurrahman, sahih hadisnya. Dia memang muridnya. Tapi ketika dia mendengar dari orang lain, Umar, yang Umar ini dhaif, maka hadisnya dia tertolak karena rawinya Umar bukan Abdurrahman. Ini mudallis. Dan sedemikian teliti para ulama kita dalam menilai dan meneliti para rawi. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana dengan orang yang mengatakan si fulan ketahuan dia berdusta tidak mendengar dari gurunya? Apa yang seperti ini bukan ghibah? Atau seorang mengatakan si fulan salah dalam meriwayatkan hadis, dikarenakan kesalahan itu maka tidak diterima hadisnya. Apa yang seperti ini bukan ghibah. Mbok nyebut kejelekan orang lain. Yang menyebut kejelekan orang lain atau bukan pak? Menyebut kejelekan orang lain. Apakah yang seperti ini bukan ghibah? Qala Imam Ahmad menjawab. Lau tarakan nas, kalau manusia meninggalkan ilmu ini. Yani meneliti rawi-rawi hadis. Tidak mau menyebut si fulan pendusta, si fulan salah, si fulan mudallis, si fulan enggak mendengar dari si A tetapi mendengar dari si B. Kalau ilmu seperti ini, manusia meninggalkannya. Maka bagaimana akan diketahui hadis yang sahih dengan hadis yang lemah? Bagaimana bisa diketahui ini sahih, ini dhaif, ini maudhu', ini mu'dhal, ini munqati', ini mauquf, ini mursal? Bagaimana bisa diketahui derajat hadis kalau rawinya semuanya tidak jelas? Bisa dipahami hadirin? Iya. Harus diterangkan. Hadis sahih ada 5 syaratnya. Hadis itu dikatakan sahih dengan 5 syarat. Mattasala sanaduhu binaqlin adilin dhabitin min ghairi syududin wala illatin. Hadis itu sahih apabila ittasala sanaduhu, sanadnya nyambung satu dengan yang lain. Diketahui perawinya si A kepada si B diketahui nyambung, mendengar. Si B ke si C mendengar, si ke si C sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Diketahui dengan pasti menyambungnya sanad itu. Sanad silsilah rawi. Silih berganti, bukan silih berganti, sambung. Ini namanya rantai. Rawi-rawi itu disebut rawi, kumpulan rawi disebut sanad. Harus nyambung. Setelah nyambung, bagaimana? Bidak lil adil. Rawi masing-masingnya seorang yang adil, bukan seorang yang zalim. Terpercaya wat hafalannya bi'aqlin adilin dhabit. Dia saleh, dia bertakwa, dia mukmin. Dan yang ketiga adalah dia kuat hafalannya. Dhabit, kuat hafalannya. Sehingga terhindar dari salah-salah. Min ghairi syududin wal illah. Dengan catatan tidak ada keganjilan padanya dan tidak ada penyakit yang menyebabkan rawi tersebut atau sanad tersebut tertolak. Syad dan illah. Ini ada satu pembahasan khusus. Baru hadis itu dikatakan sahih. Kalau sembarangan lah sing penting hadis. Rawinya siapa? Mbuh. Aduh. Banyak pendusta berhamburan. Munafikin berhamburan. Musuh-musuh Islam berhamburan. Kalau seandainya tidak dicek satu persatu, bisa jadi kaum kafirin memalsu hadis tanpa diketahui. Bisa jadi kaum musyrikin, kaum munafikin, ahlul batil mengarang qala Rasulullah, bersabda Rasulullah. Sanadnya mana? Bulan, bulan, bulan, bulan. Oh ya sudah, yang penting ada sanadnya, ada rawinya. Ya kan kacau hadis itu. Harus diteliti dengan seksama. Bisa dipahami hadirin. Ini dia. Al-Imam Muhammad bin Sirin. Orang yang pertama kali mengenalkan ilmu sanad. Beliau mengatakan, beliau seorang ulama besar di zaman yang kedua. Zaman pertama, Nabi dan para sahabat. Zaman kedua, para tabi'in. Pengikutnya para sahabat. Murid-muridnya. Para sahabat. Di antaranya seorang yang bernama Muhammad bin Sirin. Beliau mengatakan, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dulu di kalangan para sahabat itu tidak ada pertanyaan tentang sanad. Tidak ada antar sahabat A, sahabat B, sahabat C. bertanya, kamu mendengar dari siapa? Gak ada. Karena mereka mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mendengar dari sahabat yang lain. Dan semua sahabat adalah thiqah, terpercaya, mukminin, salihin, muttaqin, ahlu jannah. Sehingga dulu di zaman sahabat tidak ditanya, kamu dengar dari siapa? Kamu dengar dari siapa? Gak ada penelitian sedetail itu. Karena masih berkisar antara sahabat dengan sahabat. Setelah para sahabat meninggal dunia, berganti generasi para tabi'in, yang mereka tidak mendengar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Pasti mendengar dari orang. Karena dia bukan sahabat. Di saat itu sudah bermunculan ketidakjelasan. Kamu mendengar dari siapa? Mengatakan dari Abu Hurairah. Lah dusta kamu. Kamu tidak pernah ketemu dengan Abu Hurairah. Diketahui biografinya dia, berguru dengan siapa, di mana. Bahkan dia lahir ketika Abu Hurairah sudah wafat. Kapan ketemunya? Diketahui dengan pasti, ini adalah dusta. Kamu mendengar dari siapa? Ternyata dari si Fulan. Si Fulan ini siapa? Diketahui. Dia berguru di mana, mendengar dari siapa? Ternyata pendusta. Maka di waktu itu, mereka mengatakan, Sammulana rijalakum. Dulu para sahabat tidak pernah bertanya tentang rawi-rawi. Falamma waqa'al fitnah. Maka tatkala terjadi fitnah-fitnah al-bid'ah muncul. Bid'ahnya khawarij, bid'ahnya syiah. Mereka memasukkan hadis semaunya. Bid'ahnya qadariyah, memasukkan hadis semaunya. Munculnya munafikin. Munculnya kafirin, musyrikin. Munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Zaman-zaman itu. Musailam al-kadzab. Memalsu hadis. Maka para ulama muncul dengan ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu yang memperjelas tentang sanad sebuah hadis sahih atau tidaknya. Kalau seandainya ada rawi yang pemalsu hadis tidak dibicarakan, kira-kira akan ada hadis palsu yang diterima tidak, Pak? Ah, banyak. Harus diteliti dan penelitian itu syar'i. Dari mana dalilnya kaum muslimin? Dari inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jikalau ada orang yang fasik, pendosa datang kepadamu dengan membawa berita, maka hendaknya engkau bertabayun, bertakabut, teliti dulu beritanya. Jangan sembarangan diterima. Kasih penting hadis dhaif-dhaif orang apa-apa. Wala hadis dhaif ora apa-apa. Hadis itu dikatakan dhaif dikarenakan kepastian itu bukan sabda Nabi. Kalau hadis itu dikatakan dhaif itu macam-macam. Ada munqati, sanadnya terputus. Ada mu'dal, terputus di tengah dua kali. Ada mauquf, ada ini, masing-masing ada namanya. Ada mungkarul hadis, ada maudhu'. Itu dipastikan bukan sabda Nabi. Karena itu tidak boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif. Dan ini kesepakatan semua ulama. Ada yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi dalam fadailul amal. Penyebutan tentang keutamaan-keutamaan amal. Jawaban yang benar tidak boleh. Adapun ulama yang membolehkan dengan syarat yang begitu rinci. Yang pertama, harus ada hadis yang sahih terlebih dahulu. Baru engkau boleh menggunakan hadis yang dhaif, yang semisal hadis yang sahih tadi. Maknanya enggak usah dipakai yang dhaif, lawang ada yang sahih kok. Yang kedua, dhaifnya itu tidak terlalu dhaif. Laisa bisyadidil dhafi. Lemah tapi enggak begitu lemah. Kemudian ada hadis yang dhaif, yang semisal itu yang bisa menguatkan derajatnya. Rinci kaum muslimin, tidak semata boleh menggunakan hadis yang lemah dalam hal fadailul amal, penyebutan tentang keutamaan-keutamaan amalan. Tidak. Tidak seperti itu di mutlakah. Bisa dipahami hadirin? Sehingga sangat penting untuk mengetahui setiap hadisnya plus dengan rawi-rawinya yang disebut dengan rantai rawi, yakni sanad. Masya Allah, dengan itu Imam Ahmad menjawab, adapun kalau ini, yakni menyebutkan kejelekan seseorang dalam hal ini, maka itu harus dalam rangka untuk diketahui mana hadis itu sahih dan mana hadis itu dhaif. Demikian pula dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang menyerukan kebatilan yang tingkat bahaya yang sangat besar, menipu umat seakan-akan dia mengajarkan al-haq padahal dia mengajarkan kebatilan. Kalau tidak disebut namanya, tidak disebutkan kebatilannya, kapan orang akan tahu kalau dia adalah ahlul batil? Kapan orang akan mengerti si fulan batil? Loh, apa ada orang batil, Pak? Oh, banyak. Iblis batil atau tidak? Oh, itu sudah terlalu terang benderang, Pak. Musyrikin, kafirin, ahlul batil, termasuk ahlul bid'ah yang mengada-ada syariat yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Dia orang yang membunuh sunnah Nabi, menyebabkan umat jauh dari sunnah Nabi. Bahkan dia mengganti dengan ajaran yang dia bikin sendiri. Sehingga satu saat kaum muslimin tidak mengenal ajaran Nabi. Yang dikenal adalah bid'ahnya yang dia bikin. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka orang yang begini-begini modelnya membahayakan umat. Maka kita menerangkan kepada umat bahayanya si fulan, si fulan, si fulan. Agar umat berhati-hati darinya. Tentunya itu dipertanggungjawabkan. Sebagaimana membicarakan rawi. Seorang ini pendusta. Harus ada bukti. Seorang ini mudallis. Seorang ini haditsnya munqati'. Terputus. Dari mana kamu tahu? Penelitian, penelitian. Dan itu ilmu yang luar biasa. Kutubur Rijal, wa kaum muslimin, kalau antum mau tahu, Kutubur Rijal, panjangnya sedepak, berjilid-jilid, itu penyebutan nama orang, bukan hanya nama dia saja, nama dia, nama babaknya, nama kakeknya, nama kabilahnya, tanggal lahirnya, tanggal matinya, dia tumbuh dewasa, berguru dengan siapa, ketemu dengan siapa, ditulis oleh para ulama kita. Bukannya orang sekampung. Bahkan beda negeri. Beda wilayah. Itu bisa dan itu ilmu menakjubkan. Ilmu yang menakjubkan. Dimana dengan ilmu itu diketahui dengan pasti. Ini sahih, ini dhaif, ini munqati, ini mu'dal, ini munkar, ini maudhu'. Diketahui satu persatu. Seabrek nama yang para ulama kita menghafalkannya dan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan untuk mengatakan hadis ini qala Rasulullah ini lemah, berarti dia menjamin dengan ilmu dia ini bukan syariat. Bahaya kaum muslimin. Hati-hati, kita bukan ahlinya. Tiba-tiba mengatakan hadis innamal a'malu binniyat. Lemah. Kenapa Pak Ustaz kok lemah? Itu menurut saya lemah. Lemah dari sisi mana? Ya menurutku baiklah. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kan hijratullah wa rasul hijratul sampai akhir hadis sahih dari sahabat Umar bin Khattab. Riwayatnya banyak, jalannya banyak. Maka hati-hati dalam menyebut ini sahih, ini dhaif kalau bukan kapasitasnya. itu berbahaya. Sehingga para ulama zaman dulu menyebut si A pendusta, si B hafalannya kacau, si C banyak salah. Itu penelitian yang mendetail dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada para ulama yang telah memberikan ilmu kepada kita tentang ilmu rijal. Sehingga zaman sekarang orang itu bisa mengetahui ini sahih, ini dhaif dari karya mereka. Coba kalau dulu tidak ada buku itu, rawi hadis tidak diketahui, biografinya, namanya, terpercaya atau pendusta, kira-kira orang zaman sekarang mau ngomong apa, Pak? Bingung. Hakada qawmi, orang awam enggak tahu mana hak mana batil. Orang awam, keumuman manusia tidak tahu mana ahlul ilmi dan mana ahlul dhalal. Keumuman orang tertipu seakan-akan itu sunnah, padahal itu adalah bid'ah. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami hadirin? Contoh seperti yang kita bahas di waktu hari Jumat. Orang membaca Al-Quran indal maut, ketika orang meninggal dunia. Sudah kita lewati belum pembahasannya kemarin? Sudah. Zaman sekarang ini, keumuman manusia menganggapnya apa itu, Pak? Baik, termasuk sunnah Nabi atau bukan? Sunnah Nabi. Baca Quran kok. Nak baca koran enggak? Ini baca Quran, masa salah? Setelah kematian lagi, situasinya hening, sedih. Kan baca Quran enak. Daripada dangdutan. Wahai kaum muslimin, ketika diterangkan oleh kita, ini amalan yang bid'ah. Orang suka kaget. Ada apa ini? Ini sunnah kok dikatakan bid'ah? Ini sudah menjadi keumuman manusia yang bid'ah itu dianggap ibadah. Sesuatu yang sunnah bahkan. Tanpa meneliti terlebih dahulu. Apakah ada dalilnya, apakah ada petunjuknya, apakah ada contohnya. Tanpa. Karena apa? Bid'ah sudah merebak. Bahkan bukan hanya merebak, sudah mendarah daging. Bahkan lebih dari itu, balung sum-sum. Kalau darah daging itu masih di luar balung, Pak. Ini sudah jadi balung sum-sum. Sampai-sampai kalau kita menyebutkan sesuatu yang bid'ah langsung diingkari. Masa membaca la ilaha illallah bid'ah? Waduh, repot kita, Pak. Kalau membaca la ilaha illallah itu enggak bid'ah. Itu ajaran Islam. Yang kita maukan adalah pembacaan ini di saat seperti ini. Dilakukan sekian-sekian-sekian. Ini model seperti ini yang enggak ada sunnahnya. Mereka enggak mau tahu. Yang mereka pukul adalah memang ustaz itu membid'ahkan apapun. Sampai la ilallah pun bid'ah. Astagfirullah. Gak bisa paham dengan bahasa yang kita sampaikan. Islam apa sih? Tahlilan korentuk. Baca la ilallah ilallah boleh. Itu syariat kok, bahkan itu kalim yang paling baik. Tetapi ketika posisi seperti ini, seperti ini. Yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Ini namanya bid'ah apa? Idhafiyah. Masih ingat? Bid'ah apa? Idhafiyah. Gak bisa paham dia, ya Allah. Kok angel teman maha makan? Ya karena dia bukan orang yang mengharuskan mengikuti sunnah. Dia mengatakan, lah sing penting ibadah. Bid'ah-bid'ah ya ora apa-apa. Waduh, nek kaya guys, masalah, tinggal lu gak bahaya, Pak. Hakadha kaum muslimin. Maka banyak orang tertipu, dianggap baik padahal itu sesat. Dianggap itu ibadah padahal itu adalah kebatilan. Kalau kita tidak tampil mengingatkannya, kita diam seribu bahasa, yang tahu diam, maka niscaya akan satu zaman nanti tidak ada orang tahu lagi. Tidak ada lagi nahi mungkar. Kabeh-kabeh lah orang kepena. Kabeh-kabeh menang. Wis jurna bae lah, mukar pedek-dewek. Unang akhirat ini dewek-dewek. Bener, iya bener. Kabeh-kabeh dewek-dewek. Tetapi dengan kamu diam dari kebatilan, kamu akan disiksa dengan sebab ini. Kamu akan dikutuk dengan sebab diam dari kemungkaran. Kamu bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kita sampaikan penggambaran yang di atas kapal. Masih ingat? Ya. Kalau dilubangi bawahnya dan dibiarkan, mati kabeh, Pak. Kerem. Maka kaum muslimin, pembahasan ini sangat penting. Mengingatkan manusia dari kebatilan, mengingatkan manusia dari kesesatan, dari kebidahan. Tetapi kadang orang tidak suka dengan pembahasan seperti ini. Bahasing adem ayem baiklah. Masalah donga, dikir, adem ayem. Adem ayem mboten, Pak? Adem ayem karena mboten nyerempet-nyerempet. Hakada kaum muslimin, banyak da'i kalau amar ma'ruf, mudah. Karena manusia ringan dalam menerima ma'ruf. Mari sholat lima waktu, sholat duha, qiyamul lail, sholat rawatib. Mudah orang menerimanya. Ini da'i menyejukkan hati. Orang nyalah-nyalah nawong. Ya mudah? Antum hadirin kepengen kayak gitu? Bisa saja diganti pelajarannya, ganti yang lain. Tidak pernah nahi mungkar. Pas kebetulan kitab-kitab ini yang dibahas oleh kita. Kita juga mengajarkan sholat. Mengajarkan tidak? Mengajarkan. Sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, zikir-zikir, wirid-wirid. Kita mengajarkan itu. Tetapi kita juga membicarakan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Ada sisi amar ma'ruf dan ada sisi nahi mungkar. Ilmu ini bukan ilmu yang mengagetkan atau menakutkan, tetapi ilmu ini menyelamatkan. Walaupun berisiko. Berisikonya apa, Pak? Orang nasi ngaji. Bubar pengajiannya. Ya, sedikit pengikut yang berujung pada apa? Pencelaan atau cibiran atau yang lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin, kita berdakwah mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Ini sudah bunyi belum? Sudah 7:30 padahal. Ya sudah. Kita berdakwah bukan mencari ridha orang. Ingat itu. Kalau kita berdakwah dalam rangka mencari ridha orang, ya kita akan mencari materi yang sekiranya bisa menarik simpatik manusia. Kalau sudah demikian adanya, berarti dakwah kita bukan li'ilai kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimatullah, tetapi dalam rangka hududun nafs. Apa hududun nafs itu wa kaum muslimin? Dalam rangka meningkatkan apa? Nama, meningkatkan kehormatan, meningkatkan nama baik, meningkatkan kemasyhuran, ketokohan, dan yang lainnya. Itu semua adalah hawa. Hawa nafsu. Yang diselubung dengan kalimat dakwah. Hakikatnya dia bukan dakwah, tapi memperbesar nama sendiri. Ada tidak yang kayak gitu, Bapak? Banyak. Ya mungkin orang berpikir itu kaitannya dengan penghasilan. Penghasilan apa jadi sih, Pak? Diundang ke sana. Akhirnya diam dari kemungkaran. Kalau ditanya, apa Pak Ustadz hukumnya ini? Bingung. Itu ada sisi benarnya dan ada sisi salahnya. Selalu seperti itu. Kalau enggak, itu ada beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Yang mau silakan, juga yang enggak mau enggak apa-apa. Ngambang terus bahasanya. Paham kalimatnya kaum muslimin? Iya. Pihak yang membolehkan ada dalilnya. Tapi ada juga yang melarang, juga ada dalilnya. Sehingga masing-masing ada dalilnya lah. Ngambang lagi. Karena apa? Urusannya duniawi. Hakadha kaum muslimin. Kalau sudah demikian, itu adalah doa da'i mengajak ke neraka jahannam. Bukan da'i yang mengajak ke al-jannah. Hakadha kaum muslimin rahim jami'an. Sehingga jangan heran dakwah kita kok nyerempet sana, nyerempet sini, bahkan kadang nabrak. Itu karena memang seperti itu yang harus dilakukan. Al-amr bil-ma'ruf dan nahi anil mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurang kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.